الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang aqsamul khiyar, beberapa jenis al-khiyar, pilihan dalam akad jual beli, apakah dia akan melanjutkannya atau membatalkan jual beli tersebut. Dan telah kita jelaskan tiga jenis al-khiyar. Yang pertama adalah khiyarul majlis, yang kedua adalah khiyar asy-syarat, dan yang ketiga adalah khiyarul aib. Dan saya harapkan kepada para ikhwan sekalian untuk benar-benar memahami jenis-jenis dari khiyar yang disebutkan. Kemudian kita memasuki poin yang keempat. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, khiyar tadlis, khiyar at-tadlis. At-tadlis maknanya adalah sesuatu yang disamarkan, tidak jelas, ada yang disembunyikan. Wa huwa, yang dimaksud khiyarut tadlis, ayyudallisal ba'i'u 'alal mushtari ma yazidu bihi tsaman. Di mana seorang penjual mentadlis kepada si pembeli yang dengannya dia menambah harga dari barang tersebut, padahal pada hakikatnya barang itu tidak sampai kepada nilai yang disebutkan harganya. Jadi dia menampakkan barang itu seperti barang yang bagus, barang yang disenangi, padahal pada hakikatnya tidak demikian. Jadi penampilan luarnya itu bagus, tapi pada hakikatnya di dalamnya tidak demikian. Nah, kayak ini yang dimaksud khiyar at-tadlis. Wa hadzal fi'lu muharramun, dan perbuatan ini adalah perbuatan yang diharamkan, menunjukkan bahwa dia tidak jujur dalam berjual beli, menyembunyikan aib, menyembunyikan cacat yang terdapat dalam barang tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang melakukan ghish, melakukan penipuan terhadap kami, maka dia bukan dari umat kami. Ini ancaman yang keras dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. yang menunjukkan bahwa melakukan tadlis dalam jual beli termasuk di antara dosa besar. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wassalam berlepas diri darinya. Mithaluhu, permisalannya, ayyakuna indahu sayyarah. Seseorang memiliki mobil. Fiha uyubun kathiratun fi dakhiliha. Yang padanya terdapat banyak sekali cacat di dalamnya. Faya'midu ila idhariha bilaunin jamil. Maka dia pun ingin menampakkannya dengan warna yang indah. Warna yang indah. Kelihatannya dari luar, masya Allah, seperti mobil yang baru buka plastik. Menunjukkan seperti baru. Sehingga orang melihatnya, bah, masya Allah, bagus sekali ini. Bagus bodinya. Tapi dalamannya las-lasan. Ya, barang-barang original sudah diganti dengan yang bekas, yang bukan asli dan seterusnya. Wa yaj'alu madharaha al-khariji barraqan. Dan dia jadikan penampakan luarnya itu mengkilat. Ya. Jadi luarnya aja yang diperbagus. Orang melihat dari kejauhan, ini masih bagus ini mobil. Ya. Kelihatan dari luarnya aja bagus sekali. Hatta yakhda'al mushtari. Agar dia bisa mengelabui si pembeli. Bi annaha salimatun, bahwa barang ini barang yang salimah, tidak ada cacatnya. Apalagi mungkin kebanyakan pembeli tidak mengerti tentang ilmu otomotif, tidak mengerti tentang seluk-beluk mobil, yang mana yang harus diperiksa. Ketika seorang membeli, taunya mobil itu bisa jalan, beroda empat, penampilan dari luar bagus, nah, mesinnya bisa berbunyi. Itu yang dia ketahui. Akhirnya dia pun tertipu. Fayashtariha. Maka dia pun membelinya. Nah, dengan persangkaan bahwa mobil ini bagus. Apalagi ditambah biasanya penjual ini sangat pandai mengelabui pembeli dengan bahasa yang indah. Bahasa yang menarik. Sehingga dia mampu menarik pembeli. Lalu dia pun membelinya. Baru berjalan sekilo sudah bensinnya campur dorong. Nah, sudah masalah ini, masalah itu. Jalan 2 kilo bannya satu lepas. Nah. Walhasil ternyata dalamannya tidak seperti yang disangka. Tertipu dia, tadlis. Fa fi hadhihi al-halah yakunu lil mushtari al-haqqu. Maka dalam kondisi seperti ini si pembeli punya hak. Fi raddi sil'ati 'ala al-ba'i', untuk mengembalikan barang itu kepada si penjual. Wastirja'i tsaman, dan meminta dikembalikannya uangnya. Dia punya hak karena tadlis dan dia ditipu dalam hal ini. Maka ini juga termasuk khiyar. Jadi ada empat jenis yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala. Khiyarul majlis, khiyarul syarat, khiyarul aib, dan khiyar at-tadlis. Ada beberapa jenis khiyar yang disebutkan oleh sebahagian para ulama yang tidak disebutkan oleh al-muallif, diantaranya al-khiyar al-khilaf bainal bai' wal mushtari, khiyar al-khilaf, khiyar yang disebabkan karena adanya perselisihan antara penjual dan pembeli. Misalnya berselisih dalam hal penetapan harga. Pembeli menyangka bahwa tadi penjual mengatakan harganya 1 juta. Sementara penjual mengatakan, oh bukan, 1,2. Saya mengatakan 1,2. Akhirnya sudah terjadi akad tapi terjadi perselisihan. Enggak, kamu bilang 1 juta. Enggak, 1,2. 1 juta, 1,2. Tengkar. Masalah harga. Nah, ini enggak jujur, ini apa sudah. Terjadi khilaf. Maka dalam keadaan seperti ini, khilaf antara al-bai' wal-mushtari, antara penjual dan pembeli, kata para ulama, maka yang dijadikan pegangan adalah harga dari pemilik barang, yaitu penjual, yang disertai dengan sumpah. Kalau si penjual mengatakan, demi Allah, saya menyebutkan kepadamu ini harganya 1,2, maka al-qawlu qawlul ba'i'. Dalam hal ini yang dijadikan pegangan adalah perkataan si penjual, dan si pembeli memiliki khiyar, dia berhak untuk melanjutkan menerima harga yang ditetapkan oleh si penjual atau sekalian membatalkannya. Atau membatalkannya. Ini disebut khiyar al-khilaf bainal bai' wal mushtari, perselisihan yang terjadi antara penjual dan pembeli. Atau misalnya berselisih dalam hal barangnya, harga sama sudah sepakat harganya 1 juta. Namun si pembeli menyangka bahwa barang yang dimaksud adalah si A, barang A ini. Tapi penjual mengatakan, "Enggak, yang saya maksud itu yang ini, yang B ini, bukan yang A ini. Kalau A ini harganya lebih mahal 1,5. Kalau yang 1 juta, yang ini, yang B." Terjadi pertengkaran. Maka al-qawlu qawlul bai'. Yang dijadikan pegangan adalah perkataan penjual, dan dia bersumpah, demi Allah yang saya maksud adalah barang ini. Adapun si pembeli, maka dia memiliki khiyar, apakah dia akan melanjutkannya atau membatalkan jual beli tersebut. Jenis yang keenam, al-khiyar, yang disebut khiyar al-ghabn. Khiyar al-ghabn, yang dimaksud khiyar al-ghabn di mana pihak penjual atau pihak pembeli merasa dirugikan dari dagangan tersebut dengan kerugian yang keluar dari kebiasaannya, keluar dari uruf, karena dia mungkin tidak mengerti harga pasaran. Dia tidak mengerti harga pasaran. Misalnya si penjual, penjual ini orang gak ngerti, orang datang dari desa. Misalnya. Maka dia ingin menjual barang ke kota. Belum sampai di kota dicegat. Dicegat oleh talaqqir rukban. Bapak mau menjual barang ini ya, bawang misalnya, bawang. Bapak mau jual bawang ini. Oh iya, mau dijual berapa? Ya, mau dijual berapa? Nah, nanti saya lihat dulu harga pasaran, saya belum tahu. Kata si pembeli, gini saya beli aja 1 kilo 1000. Di pasaran kurang lebih seperti itu pak. Harganya ya kurang lebih, daripada capek biaya bensin, sini saya beli aja 1000 per kilo. Dia membawa 1 ton, ya sudah, jual. Sampai di pasar ternyata harga bawang 1 kilo 5000. Tidak seperti yang dia sangka. Banyak kerugian. Maka dalam hal yang seperti ini dia berhak untuk mendatangi orang yang membeli barangnya tersebut. Karena dia mendapatkan berita yang tidak valid. Dan dia berhak untuk membatalkannya. Ini dari pihak penjual atau dari pihak pembeli. Pihak pembeli membeli barang, ya, membeli barang dia menyangka bahwa barang tersebut harganya di pasaran misalnya 3 juta. Nah, dia menyangka seperti itu. Ternyata begitu dia sampai ke pasar, harganya cuma 1 juta. Maka dia merasa rugi dengan kerugian yang besar. Dalam hal yang seperti ini dia berhak untuk mengembalikan barang tersebut. Ini khiyar al-ghabn. Jenis yang ketujuh, khiyar al-khiyanah. Khiyar al-khiyanah. Khiyar pengkhianatan disebabkan karena pengkhianatan dari pihak penjual misalnya. Nah, si pembeli mengatakan, saya ingin membeli barangmu ini, berapa harganya? Kata si penjual, sudahlah, kamu orang yang pertama yang membeli barangku ini. Baru buka toko terus datang orang yang membeli. Untuk kamu sudah harga modal. Harga modal 1 kilogram 100 ribu. Nah, sudah dia terjadi jual beli. Nah, setelah terjadi jual beli dia pergi. Dia melihat ternyata harga modal tidak demikian. Bahkan ada yang jual 90 ribu 1 kilogram. Berarti kan modalnya masih di bawah itu. Maka dia merasa dikhianati. Dia tadi mengatakan saya jual kepadamu dengan harga modal. Padahal tidak demikian. Ini khianah. Maka yang seperti ini pun disebutkan oleh para ulama. Seseorang memiliki khiyar. Dia memiliki khiyar. Apakah dia melanjutkan atau dia membatalkan. Dia berhak untuk membatalkannya disebabkan karena ada unsur pengkhianatan dan ketidakjujuran dari pihak penjual ketika menjual barang dagangannya tersebut. Ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah yang kita pelajari. Semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa hafizakumullah.